Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله dari beberapa hadis yang telah kita bacakan di awal risalah kitab Bulughul Maram karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah keseluruhan dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang pembahasan seputar almiyah, air-air yang dibolehkan bagi seseorang untuk ia bertaharah. Nah, sebelum kita menginjak ke hadis yang setelahnya, yang dalam hadis setelahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan seputar permasalahan al-ina, permasalahan bejana-bejana yang identik digunakan oleh seorang sebagai wadah atau tempat air ketika terkena jilatan air liur anjing dan kucing serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Di malam hari ini kita akan mencoba untuk memberikan beberapa rangkuman terkait permasalahan bab at-taharah, terkhusus taharah dalam penggunaan air sebagai sarana untuk mengangkat hadas ataukah menghilangkan najis. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya taharah yang dikenal di sisi mereka para fuqaha adalah seseorang yang berhadas baik kecil atau besar dia menggunakan salah satu dari dua alat yang suci dengan sifat-sifat yang disyariatkan dengan tujuan untuk terangkat hadas tersebut dari dirinya. Ini hakikat dari makna at-taharah yang disebutkan oleh mereka para ulama di antaranya oleh al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala isti'malu ahadi at-tahuraini al-ma' wa turab ala sifatil mashru'ah liritifa'il hadath au izalatil khabath, yaitu ketika seseorang menggunakan salah satu dari dua alat yang suci yang dimaksud adalah air atau debu dengan sifat-sifat yang disyariatkan dalam rangka untuk menghilangkan hadas baik kecil atau besar dari dirinya ataukah dalam rangka untuk menghilangkan khobat atau najis. Nah, sehingga dengan definisi taharah ini menunjukkan kepada kita alat yang bisa digunakan oleh seorang dalam rangka untuk mensucikan dirinya dari hadas adalah dengan menggunakan air. Sebagian di antara mereka para ulama seperti al-Imam Syafi'i demikian pula al-Imam Ahmad rahimahullah memasukkan istilah taharah pada perkara yang lain selain dari dua perkara yang tadi kita sebutkan. Mereka mengistilahkan ma bi makna irtifa'il hadas, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang maknanya sama seperti makna irtifa al-hadas, mengangkat hadas pada diri seorang muslim yang sedang berhadas. Sehingga mereka menyebutkan ada satu perbuatan yang diistilahkan secara syar'i sebagai toharah secara syar'iyah, sehingga ketika seorang melakukannya dikatakan dia sedang bertoharah pada perkara-perkara yang semakna pada perkara-perkara yang semakna dengan irtifa al-hadas, terangkatnya hadas dengan menggunakan air ataukah debu. Naam. Mereka membuat misal, contohnya taharahnya seorang wanita yang sedang dalam keadaan istihadhah. Mereka membuat misal dalam bab ini, taharahnya seorang wanita yang dalam keadaan istihadhah. Seorang wanita yang dalam keadaan sedang istihadhah, dibolehkan baginya untuk tetap sholat dalam keadaan darah itu masih mengalir dari kemaluannya. Sehingga taharahnya seorang wanita yang seperti ini tetap dikatakan sebagai taharah secara syar'iyah, walaupun hadas itu terus menerus keluar dari tubuhnya. Termasuk pula pada makna ini adalah seseorang yang terkena penyakit sering kencing, yang diistilahkan oleh mereka para fuqaha sulasul baul, penyakit yang menimpa seseorang yang dengan penyakit tersebut menyebabkan dia sering kencing. Dia sering kencing, terkadang kencing dia tidak sadar. Nah, maka orang yang seperti ini dihukumi sama seperti wanita yang sedang istihadhah. Sehingga ketika dirinya hendak sholat, maka wajib baginya untuk berwudu, dan wudunya dirinya tetap dikatakan taharah secara syar'iyah, walaupun air kencing ini masih terus mengalir dari tubuhnya, dan sholatnya dikatakan sebagai sholat yang sah. Amalan taharahnya juga dikatakan sebagai amalan taharah yang sah secara syar'i. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di sana Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan adanya perbedaan antara dua jenis perbuatan seseorang mengangkat hadas dari dirinya ataukah menghilangkan khobath. Tadi kita sebutkan taharah itu kan ada dua makna, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Hadas ini mencakup hadas kecil atau hadas besar, yaitu dengan berwudu, dan menghilangkan khobath kalau hadas besar yaitu dengan mandi ketika junub. Kalau menghilangkan khabath, yaitu ketika seseorang terkena najis dalam bab istijmar dan yang semisalnya, ini termasuk dalam perkara yang kedua. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah padanya ada perbedaan. Perbedaannya adalah dalam permasalahan irtifa al-hadath, untuk mengangkat hadath baik itu kecil atau besar, itu dipersyaratkan untuk seseorang menggunakan air. Dipersyaratkan untuk seseorang memakai air, tidak boleh selainnya. Sehingga ketika seorang mau sholat, dia lebih memilih bertayamum dalam keadaan ada air di dekatnya, maka dikatakan dia belum taharah. Dia belum taharah, dan taharahnya ini tidak sah. Ini tidak sah disebabkan karena adanya air di dekatnya. Nah, ini dalam bab irtifa al-hadas. Demikian pula ketika seorang dalam keadaan junub, tidak boleh baginya bertayamum dalam keadaan ternyata di dekatnya ada air. Nah, terkecuali kalau semisal tidak ada air, boleh baginya menggantinya dengan tayamum. Seperti firman Allah tabaraka ta'ala, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada diri seseorang muslim ketika berhadas agar dia berwudu, agar dia mandi pada hadas besar. Namun Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci, sa'idan thayyiba. Ini menunjukkan alternatif menggunakan alat yang suci selain air adalah alternatif yang terakhir. Asal hukumnya adalah taharah tersebut terangkat dengan menggunakan air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Adapun dalam bab izalatul khabath, mengangkat najis, mengangkat najis, baik ketika seorang selesai buang air kecil ataukah air besar, maka Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah boleh menyebutkan boleh baginya untuk menggunakan air atau menggunakan selain dari air. Ini perbedaan antara dua jenis taharah tersebut dalam bab irtifa al-hadath dan izalatul khabath. Kalau dalam permasalahan menghilangkan najis, wajib baginya, boleh baginya menggunakan air atau selain dari air. Ketika antum ke kamar mandi, ternyata di kamar mandi tersebut tidak ada airnya, yang ada adalah tisu, ya kan? Maka boleh bagi kita untuk bertoharah dengan tisu tersebut, dengan tisu tersebut. Atau ketika di hutan, dalam keadaan ada air, boleh antum memakai batu atau yang semisalnya. Ini masuk dalam kategori istijmar, walaupun ada air. Ini dibolehkan, diberikan pilihan. Ketika seorang membersihkan diri dari najis, apa dengan air ataukah dengan alat yang suci selain dari air tersebut. Dan dari beberapa hadis yang kemarin telah kita sebutkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang permasalahan air, tentang permasalahan air. Karena tadi kita sebutkan air adalah sebagai sarana seseorang untuk bertaharah. Air sebagai sarana seseorang untuk bertaharah. Al-Imam Sunan rahimahullah menyebutkan sebab musabab kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengawali risalahnya dalam babul miyah dengan menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang air laut. Rasul menyebutkan huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Imam Sunan rahimahullah menyebutkan seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan kepada kita dalam bab ini ada khilaf di antara para ulama, dan belum menukilkan riwayat ini sebagai bentuk pentarjihan dari beliau rahimahullah bahwasanya yang terkuat dalam bab ini adalah madhab jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha yang menyebutkan bahwasanya air laut ini termasuk air yang tuhur, air yang suci dan mensucikan, sehingga boleh bagi seseorang dia gunakan untuk berwudu, boleh bagi seseorang dia gunakan untuk mandi janabah, ataukah sebagai sarana agar dia agar dia bersih dari khabath, agar dia bersih dari khabath setelah buang air besar ataukah setelah buang air kecil. Rasul menyebutkan tentang air laut ini huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Kemudian di sana ada istilah air mutlak. Di sana ada istilah air mutlak, yaitu air yang apabila disebutkan lafaz air ini, maka pikiran seseorang tertuju kepada air dengan sifat-sifat yang diketahui oleh mereka. Nah, macam-macam air yang mutlak banyak. Air sumur, air danau, ya kan, air sungai dan yang semisalnya. Karena dalam permasalahan air laut padanya ada khilaf, namun yang rajih di antara pendapat para ulama adalah pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha dengan hadis ini yang menyebutkan bahwasanya air laut ini juga termasuk dari air mutlak yang memiliki sifat tahur, suci dan mensucikan. Naam. Untuk air yang mutlak di sana terdapat beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kepada kita tentang hukum-hukumnya. Tentang hukum-hukumnya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Yang namanya air memiliki sifat tahur. Memiliki sifat tahur. Tahur pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan maknanya adalah tahirun li dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Ia tahir, suci secara zatnya dan bisa mensucikan sesuatu yang najis. Sehingga air yang seperti ini bisa digunakan oleh seseorang untuk kemudian dia menjadikannya sebagai alat toharah. Nah, sehingga dengan hadis ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mereka para ulama menyebutkan bahwasanya untuk air yang mutlak di sana ada kaidah yang harus kita ketahui secara bersama, yaitu al-aslu fil ma' at-taharah. Asal hukum dari air adalah taharah. Asal hukum dari air adalah taharah. Kaidah ini sangat bermanfaat terkhusus bagi kita yang sedang dalam keadaan melakukan perjalanan, sehingga di satu rumah di sana kita menjumpai ada air. Ada air. Dalam keadaan kita ragu, air ini terkena najis atau tidak? Air ini terkena najis atau tidak? Karena dari sisi sifatnya tidak berubah. Maka kalau semisal kita memiliki keraguan, kembalikanlah air ini ke hukum asalnya, yaitu air ini suci dan mensucikan, dan dibolehkan bagi dirinya untuk bertoharoh dengan air tersebut. Karena Nabi alaihi salam menyebutkan, bahkan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai, air itu tahur, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyebabkan dia itu najis. Sehingga dengan hadis ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama, termasuk dari sifat air, dia bisa mensucikan sesuatu yang najis. Termasuk dari sifat air, dia bisa mensucikan sesuatu yang najis. Sehingga ketika ada najis masuk ke dalam air, sementara air ini memiliki jumlah yang banyak, maka air yang banyak ini menyeterilkan, mensucikan najis yang mengenainya. Najis yang mengenainya. Sehingga najis ini tidak bisa menyebabkan air itu berubah menjadi najis. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syaitan. Hadis ini pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan memiliki asbabul wurud, sebab musabab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya ini, yaitu berkaitan tentang bi'rul bidha'ah, sumur yang dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dengan penamaan sumur bidha'ah. Sumur bidha'ah adalah sumur yang sudah tidak terpakai di zaman tersebut, tapi masih memiliki air. Karena sumur ini tidak terpakai, maka dibuanglah ke dalam sumur ini, seperti disebutkan dalam riwayat, kain-kain yang berisikan darah-darah haid para wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibuang kain-kain yang berisikan darah-darah haid ke sumur tersebut. Bahkan disebutkan bangkai-bangkai daging, bangkai-bangkai kambing juga ada di sumur tersebut. Kotoran juga ada di dalamnya. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ragu apakah boleh memanfaatkan air yang ada di dalam sumur tersebut untuk mereka berwudu. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai, sebagai dalil bahwasanya sumur ini boleh untuk digunakan sebagai sarana taharah, karena air kata Rasul itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan dia berubah menjadi najis. Sehingga dengan kisah ini terdapat dalil seperti yang tadi kita sebutkan, sifat dari air adalah menyeterilkan sesuatu yang najis. Sehingga ketika ada najis masuk ke dalam air, maka air ini membersihkannya. Air ini membersihkannya sehingga senantiasa suci dan mensucikan. Namun disebutkan di dalam hadis yang lain yang diletakkan setelahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, atau dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal ma'a la yunajjisuhu syai, sesungguhnya air tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan dia itu berubah menjadi najis. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, terkecuali apabila air itu ketika kemasukan najis mengalami perubahan pada baunya, pada rasanya, dan pada warnanya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah disebutkan dengan lafaz al-ma'u tahurun illa ayyataghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu senantiasa tahur, suci dan mensucikan, terkecuali apabila air ini telah berubah baunya atau rasanya atau warnanya disebabkan karena adanya najis yang masuk ke air tersebut. Binajasatin tahdutsu fihi. Walaupun hadis ini seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan, mereka para ulama sepakat atas dhaifnya riwayat hadis yang ada di dalam riwayat yang tadi kita sebutkan. Namun mereka para ulama sepakat bahwasannya makna yang terkandung di dalam hadis ini adalah makna yang sahih. Walaupun riwayatnya itu dhaif, namun makna yang terkandung di dalam hadis ini memiliki makna yang sahih. Seperti yang disebutkan hal ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan yang menukilkan ijma' para ulama bahwasanya air apabila bercampur dengan najis kemudian mengalami perubahan salah satu dari ketiga sifat yang tadi disebutkan, itu najis, jika tidak maka senantiasa suci dan mensucikan. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ijma'. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, sehingga dalil yang dijadikan hujah oleh mereka para fuqaha bahwa sebagai taqyid atau takhsis pengkhususan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi kita sebutkan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', adalah ijma' yang terjadi di tengah-tengah mereka para ulama. Mereka menetapkan makna kandungan hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dan di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya dua syarat air berubah menjadi najis. Ini perhatikan dalam hadis ini, atau kalau semisal tadi kita sebutkan dengan makna yang ada dalam hadis ini yang disepakati oleh mereka para ulama, dan kesepakatan para ulama ini termasuk dari hujjah yang syar'i yang kuat dijadikan dalil oleh mereka para ulama. Naam. Tadi kita sebutkan dengan dua syarat, dengan dua ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah adanya sesuatu yang najis yang memasukinya. Adanya sesuatu yang najis yang memasuki air tersebut. Ini syarat air itu dari tohur menjadi najis. Dengan kandungan makna hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ada dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, adanya najis yang masuk ke air tersebut. Ketentuan yang kedua adalah najis tersebut merubah salah satu dari ketiga sifat air. Apakah yang berubah baunya, atau yang berubah warnanya, atau yang berubah rasanya. Sehingga apabila terpenuhi dua dari ketentuan makna yang terkandung di dalam hadis ini, maka secara hukum berubahlah air yang semula tohur yang bisa digunakan oleh seseorang untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, berubah menjadi air yang najis. Berubah menjadi air yang najis disebabkan karena adanya najis yang memasukinya, dan najis itu merubah salah satu dari ketiga sifat air tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini menunjukkan apabila ada sesuatu, ada najis yang masuk ke air yang suci dan mensucikan, namun ternyata tidak merubah sifat dari air tersebut, maka tetap air ini dikatakan sebagai air yang tahur. Air ini dikatakan sebagai air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Karena terkadang mungkin disebabkan karena banyaknya air. Banyaknya air, sementara najis yang masuk ke air tersebut jumlahnya itu sangat sedikit. Ini pada sebagian besarnya tidak mempengaruhi keadaan air tersebut, ya kan? Tidak berpengaruh pada rasanya, tidak berpengaruh pada baunya, tidak berpengaruh pula pada warnanya. Sehingga bila ternyata demikian, air ini tetap dikatakan sebagai air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Sehingga ketika seorang berwudu dengan air tersebut, maka wudunya sah. Dan ketika dia ingin mengangkat hadas akbar dari dirinya dengan mandi di air, dengan air tersebut, maka mandinya dikatakan sebagai mandi yang sah, terangkat najis pula dari dirinya dengan dia menggunakan air tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila di sana terdapat air yang tahur, kemudian ternyata air tersebut kemasukan sesuatu yang najis, dan ternyata najis tersebut merubah salah satu dari ketiga sifatnya, maka air ini dikatakan sebagai air yang najis, yang tidak boleh bagi seorang untuk dia menggunakannya sebagai taharah, berdasarkan makna yang tadi kita sebutkan dari hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sana disebutkan faedah oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya hukum air yang tercampur dengan sesuatu yang najis dikatakan najis, hukum air yang tercampur dengan najis dikatakan najis apabila dijumpai perubahan salah satu dari ketiga sifat air tersebut. Apabila sekali lagi dijumpai adanya perubahan salah satu dari ketiga sifat tersebut. Ini ilatnya. Dan di sana ada kaidah yang disebutkan oleh mereka para fuqaha, al-hukmu dairun ma'a illatihi wujudan wa adama. Satu hukum itu akan berputar sesuai dengan sebab musabab diturunkannya hukum tersebut. Ketika ada hukum tersebut, ketika ada ilatnya, maka akan berlaku hukum tersebut. Namun ketika ilat penyebab hukum ini turun ternyata tidak ada, maka tidak ada pula hukum pada sesuatu tersebut. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dengan kaidah ini secara makna kita sebutkan, apabila ternyata di sana terdapat air yang kemasukan sesuatu yang najis, kemudian sesuatu yang najis tersebut merubah salah satu dari ketiga sifat air, kemudian ternyata di sana ada semisal satu obat atau yang semisalnya yang kita jatuhkan ke dalam air, ternyata dengan obat tersebut bisa menyeterilkan air, ternyata bisa menyeterilkan airnya, warnanya bisa langsung berubah, baunya bisa langsung hilang, rasanya tidak lagi terasa, maka air ini kembali ke hukum asalnya. Maka air ini apa? Kembali ke hukum asalnya, dikatakan air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Ataukah apabila air ini dengan berjalannya waktu berubah dengan sendirinya, apabila air tersebut dengan berjalannya waktu berubah dengan sendirinya ke sifat asalnya. Mungkin di sana ada air satu ember kemasukan sesuatu yang najis, ternyata kita jumpai ada aroma dari najis tersebut di air yang ada di ember yang ada di samping kita. Kita biarkan selama 2 hari, 3 hari, sepekan, kita datang ke tempat tersebut, ternyata air ini sudah kembali ke sifat asalnya. Dari sisi warna sama seperti layaknya air pada umumnya, dari sisi bau juga layaknya bau air pada umumnya, dari sisi rasa juga demikian. Maka kalau demikian halnya, berdasarkan kaidah yang tadi kita sebutkan, al-hukmu dairun ma'ilatihi wujudan wa adama, maka air ini dikembalikan ke hukum asalnya, dikatakan sebagai air yang tahur, suci dan mensucikan. Sehingga ini semakin memperjelas penjelasan yang tadi kita sebutkan, bahwasanya termasuk dari sifat air dia akan menyeterilkan najis. Dia akan menyeterilkan najis, sehingga karena sifat air yang demikian, syariat Islam menganjurkan bagi seorang muslim ketika dia berhadas atau berkeinginan untuk menghilangkan najis dari dirinya, maka dia menggunakan air sebagai sarana ia bertaharah. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada penjelasan beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, di sana tidak sama sekali dibatasi jumlah dari air. Di sana tidak disebutkan sama sekali batasan jumlah kadar dari air. Apabila kita mengembalikan beberapa riwayat tersebut ke maknanya secara zahir, maka kita memahami bahwasanya yang namanya air senantiasa suci dan mensucikan ketika terkena najis, selama tidak merubah sifat air kembali ke hukum asalnya suci dan mensucikan, ini terkena ke air yang banyak atau air yang sedikit. Ya kan, terkena kepada air yang banyak ataukah air yang sedikit. Karena dalam beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan, tidak dijelaskan di dalam riwayat-riwayat tersebut tentang jumlah dari air yang terkena najis. Namun di sana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah satu hadis yang menyebutkan tentang pembahasan seputar dua kullah. Yang menyebutkan pembahasan seputar dua kullah. Pada hadis yang berikutnya beliau menyebutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Apabila air itu berjumlah dua kullah, maka air yang seperti ini tidak sama sekali membawa najis. Apabila air itu berjumlah dua kullah, maka air ini tidak sama sekali membawa najis. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan dengan kalimat lam yanjus, tidak bisa berubah menjadi najis. Tidak bisa berubah menjadi najis. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imamul Hakim dan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Naam, dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sehingga dengan hadis ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, terjadi pembahasan di tengah-tengah mereka para ulama. Terjadi pembahasan di tengah-tengah mereka para ulama. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang batasan air, tentang batasan air. Sebagian mazhab di antara mereka para ulama berdalil dengan hadis ini, dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan belum mensahihkan hadis tersebut, bahwasanya apabila air tersebut berjumlah dua kullah, satu kullah disebutkan oleh mereka dari mazhab Asy-Syafi'iyah berkisar antara 250 liter. Kullah itu sendiri adalah semisal tempat yang besar dari tanah dan yang semisalnya, yang biasa digunakan oleh seorang untuk mengangkut air. Kemudian setelah air itu terisi penuh di wadah tersebut, maka dia membopongnya, mengangkatnya di atas pundaknya. Nah, itu namanya kullah. Nah, dari kata kullah, dikatakan kullah, disebutkan oleh sebagian mereka para ulama karena dari asal kata irtifa, yakni seakan-akan ketika seseorang hendak mengangkat wadah tersebut, dia harus menggunakan dua tangannya kemudian mengangkatnya ke atas bahunya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sendiri beliau berpandangan bahwasanya yang dimaksud dengan kullah di dalam hadis ini adalah kullah Hajar. Kullah dari kampung Hajar namanya. Kullah dari kampung Hajar, karena kullah itu ternyata berbeda-beda setiap tempat dari sisi cara buatnya. Kullah dengan kapasitas penampungan air yang paling besar adalah kulah yang dibuat oleh perkampungan Hajar namanya. Sehingga belum menyebutkan kilal yang dimaksud adalah kilal Hajar yang dibuat oleh perkampungan Hajar tersebut. Maksudnya dari sisi bentuknya difahami, ma'ruf dan masyhur, dari sisi kapasitasnya juga diketahui oleh mereka orang-orang Arab. Artinya wadah yang dengan kapasitas air paling besar. Dengan kapasitas air yang paling besar. Karena di sana ada qullah al-jabali, qullah al-jabali, qullah yang dibuat oleh daerah pegunungan. Rumahnya di gunung, sehingga tentulah ditinjau dari sisi kapasitas dan besarnya berbeda dengan qullah Hajar tersebut. Karena ketika seorang hendak mengambilnya, dia harus naik ke dataran yang tinggi karena di atas itu rumahnya. Sehingga dari sisi bentuknya disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Namun Syafi'i rahimahullah berpandangan yang dimaksud dengan qullah di dalam hadis ini adalah qullah Hajar. Qullah Hajar yang satu qullahnya memiliki kapasitas 250 liter. Sehingga kalau semisal dua qullah maka berarti 500 liter. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan hadis ini beliau berdalil bahwasanya batasan minimal air ketika kemasukan najis, ketika dimasuki oleh sesuatu yang najis, kemudian air ini tidak terpengaruh oleh najis tersebut adalah apabila kapasitas air pada dua qullah, apabila kapasitas air itu berjumlah dua qullah, yakni 500 liter, yaitu 500 liter. Naam. Sebagian mazhab di antara mereka para ulama ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Di antara dari mazhab mereka yang mendhaifkan hadis ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Sehingga beliau tidak mensahihkan hadis dua qullah, namun dari sisi batasan air beliau memiliki ketentuan tersendiri. Naam, beliau mempersyaratkan air itu banyak apabila dari ujung sisi air kita gerak-gerakan ternyata ombaknya tidak terkena ke ujung yang satunya. Berarti belum mempersyaratkan air itu dikatakan banyak kalau semisal panjang dan luas tempatnya air dan banyak isinya, sehingga ketika digerak-gerakan maka ombak yang ada di air tersebut tidak sampai ke bagian tepi sisi yang lainnya. Nah, sebelum kita menyebutkan faedah tentang hadis dua qullah ini, terlebih dahulu saya menyebutkan di sini macam-macam air yang disebutkan oleh jumhur mereka para al-fuqaha. Karena dalam pembahasan pembagian air sendiri ternyata mereka para ulama berselisih. Namun jumhur para fuqaha berpandangan bahwasanya jumlah air itu ada dua, yang lain menyebutkan ada tiga, yaitu air yang tahur, yang kedua air yang najis, air yang tahur dan air yang najis. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama menyebutkan jumlah air itu ada tiga macam, tahur dan najis, yang ketiga tahir, air yang tahir, yang suci dalam arti kata tidak bisa mensucikan, sehingga air ini dikatakan suci saja namun tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi junub, tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis, karena air ini hanya memiliki sifat tahir saja tapi tidak bisa mensucikan. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan di sana ada macam air yang lainnya, yaitu air tahur ketika bercampur dengan najis. Air tahur ketika bercampur dengan najis dan air tahur ketika dia bercampur dengan sesuatu yang tahir. Air tahur yang bercampur dengan air yang tahir. Kalau air yang tahur ini jelas, ia adalah air yang suci dan mensucikan. Seperti air sumur, air danau, air sungai, air hujan, ini termasuk dari kriteria air yang tahur. dikatakan sebagai air yang mutlak. Air yang najis juga jelas, dia tidak bisa mensucikan, bahkan tidak suci secara zatnya, ya kan? Tidak suci secara zatnya. Air najis banyak macamnya, seperti air kencing dan yang semisalnya. Namun di sana ada air tohur yang bercampur dengan sesuatu yang tohir. Air tohur yang bercampur dengan sesuatu yang tohir. Maka dari sisi hukumnya disebutkan oleh mereka para ulama, padanya ada perincian. Perincian yang pertama adalah apabila sesuatu yang suci tersebut tidak merubah sifat dari air yang tohur, sesuatu yang suci apabila bercampur dengan air yang tohur namun tidak merubah sifat dari air yang tohur, disebutkan oleh mereka para ulama, air ini tetap dikatakan sebagai air yang tohur. Air ini tetap dikatakan sebagai air yang tohur. Seperti contoh air yang bercampur dengan daun-daunan, air yang bercampur dengan batang-batang pohon, batang-batang pisang, sehingga daun-daun tersebut, batang-batang pohon bercampur ke dalam air. Batang daun, batang pohon, daun ini juga termasuk dari sesuatu yang tahir, dikatakan sesuatu yang suci. Namun karena sesuatu yang suci ini ketika masuk ke dalam air tidak merubah sifat dari air tersebut, maka sepakat mereka para ulama bahwasanya air ini tetap dikatakan sebagai air yang tohur, yang bisa digunakan untuk bersuci, suci dan mensucikan. Namun yang kedua, apabila sesuatu yang tohir ini lebih mendominan dan merubah sifat dari air tersebut, maka air ini hanya dikatakan sebagai air yang tahir namun ghairu mutahhir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air bercampur dengan daun teh sehingga teh ini lebih dominan ke air tersebut, sehingga air ini dikatakan sebagai air teh. Air bercampur dengan susu, susu itu lebih dominan sehingga merubah sifat dari air, dikatakan sebagai air susu. Maka air yang tahir yang bercampur dengan sesuatu yang tahir, dan yang tahir ini lebih mendominan sehingga mengalahkan sifat air tersebut, maka sepakat mereka para ulama hanya memiliki hukum tahir saja namun ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa mensucikan dari khabath, dan tidak bisa digunakan untuk mandi al-janabah, tidak terangkat najis hadas dari seorang yang menggunakan air tersebut. Naam. Dan di sana ada macam yang terakhir, air yang tohur yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Air yang tohur bercampur dengan sesuatu yang najis. Dari sisi perinciannya dibagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah apabila sesuatu yang najis tersebut merubah salah satu dari sifat air. Apabila sesuatu yang najis tersebut merubah salah satu dari sifat air, maka sepakat para ulama hukum air itu sendiri dikatakan sebagai air yang najis dan tidak suci dan mensucikan. Sepakat para ulama air ini dikatakan sebagai air yang najis, tidak suci dan mensucikan. Seperti air satu ember terkena najis, ternyata berubah warna dari air tersebut, atau bau dari air tersebut, atau rasa dari air tersebut, maka air ini secara hukumnya dikatakan najis, tidak suci dan mensucikan. Kemudian perincian yang kedua adalah apabila sesuatu yang najis tersebut tidak merubah salah satu dari ketiga sifat air, tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, tidak pula merubah aromanya, maka para ulama berselisih, dan perselisihan tersebut dibangun di atas kesahihan hadis dua qullah dari Abdullah bin Umar yang tadi kita sebutkan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Naam, mazhab Asy-Syafi'i berdasarkan hadis ini membatasi kadar dari air tersebut. Sesuatu yang najis masuk ke air yang tahur namun tidak merubah salah satu dari sifat air, mereka menggandengkannya dengan hadis dua kullah. Dalam arti kata, kalau airnya berjumlah dua kullah, maka dikatakan air itu tahir dan tahur. Air itu tahur, namun kalau ternyata airnya jumlahnya berada di bawah dua kullah, menurut mereka air ini dikatakan sebagai air yang najis, yang tidak suci dan mensucikan. Naam. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama yang mendhaifkan hadis ini, yang mendhaifkan hadis ini tidak sama sekali melihat volume ataukah jumlah dari air tersebut. Sehingga kaidah dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, mereka gunakan umum terkena ke air yang sedikit atau air yang banyak. Naam. Hadis Abu Umamah yang tadi kita sebutkan terkena kepada air yang sedikit atau air yang banyak. Selama air itu walaupun jumlahnya itu sedikit terkena sesuatu yang najis, namun yang najis, sesuatu yang najis tersebut tidak merubah salah satu dari ketiga sifat air, berdasarkan mazhab mereka air ini tetap dikatakan sebagai air yang tahir dan mutahhir, air yang tahur, suci dan mensucikan. Dan ini adalah mazhab dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala dan dirajikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sehingga khilaf ini berhubungan dengan dua kullah hadis yang tadi kita sebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam. Al-Syekh Al-Albani sendiri rahimahullahu taala, beliau adalah termasuk dari mereka para ulama yang mensahihkan hadis yang menjelaskan adanya dua kullah tersebut, disebabkan karena banyaknya jalur-jalur sanad yang ada di dalam hadis ini sehingga saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ditambah lagi banyak di antara para ulama ahli hadis yang hidup pada zaman salafun salih yang mensahihkan hadis tersebut. Naam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma hadithul qullataini fa aktsaru ahli al-ilmi bil hadis ala annahu hadithun hasanun yuhtaju bihi. Syekhul Islam sendiri belum menyebutkan hadis yang menyebutkan dua qullah, kebanyakan ahlul ilm mereka menyebutkan hadis ini adalah hadis yang hasan, yang bisa dijadikan sebagai hujjah, yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga mereka menjawab bantahan dari sebagian mereka para ulama yang mengkritiki hadis tersebut. Al-muhim, terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang keabsahan hadis yang menjelaskan tentang dua al-qullah. Naam. Asy-Syaikh Al-Albani tadi kita sebutkan termasuk dari mereka para ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Namun beliau berpandangan dari sisi maknanya digabungkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau tidak secara mutlak menyebutkan kalau semisal air itu berjumlah dua kullah, kalau semisal kemasukan najis tidak merubah salah satu dari sifat air maka dikatakan najis. Ini beliau tidak berpandangan demikian seperti yang disebutkan mazhab dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Namun beliau mengkompromikannya dengan makna yang terkandung dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Artinya walaupun air itu berjumlah di bawah dua kullah, kalau semisal ternyata kemasukan sesuatu yang najis ternyata tidak mengalami perubahan pada salah satu dari ketiga sifat air, dikatakan sebagai air yang tahur berdasarkan kesepakatan mereka para al-ulama. Sehingga yang demikian bukan termasuk dari batasan, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih, mengkompromikan hadis dua kullah dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya yang menjelaskan tentang seputar permasalahan air tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Di sana masih tersisa pembahasan yang lain seputar air musta'mal, khilaf di antara mereka para ulama seputar air tersebut, demikian pula hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan beberapa pembahasan seputar permasalahan air insyaallah taala kita akan mencoba menyebutkannya pada pembahasan yang setelahnya biiznillah taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai rangkuman dari pembahasan yang kemarin telah kita sebutkan. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.